Menyakitkan rasanya ditinggalkan dengan kepala dipenuhi jutaan pertanyaan tentang salahku apa. Menyesakkan rasanya dibiarkan sendiri menerka-nerka tentang kurangku di mana. Apa salahnya dijelaskan? Apa salahnya diberitahu? Dan yang paling sakit adalah kamu bersikap seakan tidak terjadi apa-apa. Sesengaja itu aku ternyata diabaikan.